Attitude luar biasa, spotnya pada malam hari ini penontonnya luar biasa. Iya, pokoknya Binuang dibikin bergoyang, Binuang dibikin berdangdut sama keluarga besar PT HBM Harapan Binuang Muda. Terima kasih, Mbak Bibi langsung goyang. Oke, kita goyang bareng-bareng New Palapa. Yang di depan semangatnya mana? Monggo. Lambai kentangnya bareng. Thank you. jabat tangan juga, Mas Tiin? Enggak, pinjem. Enggak itu, enggak sekalian itu tadi. Bilang dong air. Air. Air.